dan memasukkan orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah tersebut sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan dalam hal amal mereka. Hal ini ditegaskan dalam surat Fussilat ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah, dari orang yang berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia beramal saleh, dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang berkecimpung di dalam dakwah, menyebutkan keutamaan orang yang giat di dalam barisan para du'at ilallah, para da'i yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya ayat itu saja yang menyebutkan tentang keutamaan seseorang yang berkecimpung di dalam dakwah. Dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, inilah jalanku, saya menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan Maha Suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan dari orang-orang yang berdakwah. Karena kata Asy-Syeikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, bahwasanya di dalam ayat ini, pada penggalan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنِ اتَّبَعَنِي, dan orang-orang yang mengikuti saya, عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, bentuk atof terhadap dhamir yang terdapat di dalam kalimat أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku menyeru ke jalan Allah. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah, fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam humud du'atu ilallahi ta'ala. Dan di dalam ayat tersebut memuat dalil, petunjuk, bahwasannya sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'atu ilallahi ta'ala. Mereka itu adalah para da'i yang menyeru ke jalan Allah ta'ala. Kalimat anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam humud du'atu ilallahi ta'ala menunjukkan bahwasannya para pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mereka adalah para da'i. Mereka adalah orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun ia, selama ia mengaku diri sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, memiliki kewajiban, ia memiliki kewajiban untuk berkecimpung di dalam dakwah ini. Karena setiap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena orang-orang yang berittiba', mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, mereka adalah para da'i. Keutamaan inilah hendaknya yang kita raih sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hendaklah ia untuk berada di dalam saf barisan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, surat Ali Imran ayat 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waltaqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang menyeru, mengajak, berdakwah ke jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memuat penjelasan kriteria orang-orang yang masuk dalam kategori memperoleh kemenangan adalah orang-orang yang ia menunaikan tugas menyeru manusia ke jalan kebaikan, memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, mencegah manusia untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini adalah merupakan ciri dari orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Al-ayah dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan dengan memberikan nasihat yang baik. Di dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan tugas berdakwah, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menunaikan dakwah ini. Dan hendaklah ada di antara kaum muslimin sekelompok orang yang bertugas untuk menunaikan dakwah ini. Di dalam As-Sahihain disebutkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika akan terjadi perang Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran sebab dirimu, maka itu lebih baik bagi dirimu daripada mendapatkan unta merah. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan keutamaan seseorang yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ia mengajak orang lain untuk berjalan di atas kebaikan, mengajak orang lain untuk bisa mendapatkan hidayah, dan kemudian ia benar-benar mendapatkannya sehingga orang tersebut berada di atas al-haq, berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan bila seseorang mendapatkan unta merah. Dan humrun na'am adalah seekor unta merah yang merupakan harta di kalangan Arab pada masa itu, harta yang paling dinanti, harta yang paling diinginkan, karena termasuk harta yang tinggi nilainya. Maka bila dibandingkan dengan mendapatkan harta yang sedemikian tinggi nilainya itu, ternyata ada yang lebih baik. Yaitu yang lebih baik tersebut mengantarkan seorang manusia untuk kemudian mendapatkan hidayah, mengajak manusia untuk kemudian mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan ia mengamalkannya di dalam kehidupannya, maka ini adalah suatu yang lebih baik. Dan tentu saja pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik dibandingkan sesuatu yang hanya bersifat materi. Di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki seseorang kebaikan, maka bagi dia semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Orang yang menunjuki orang lain kebaikan, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ia tunjuki tersebut melakukan amalan kebaikan. Orang yang melakukan amalan kebaikan itu dapat pahala, maka kita yang menjadi sebab sehingga orang itu melakukan amal kebaikan, kita pun mendapat pahala. Dan sekian banyak keutamaan di dalam dakwah ini. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengikhlaskan amalan kita terkait di dalam urusan dakwah ini. Benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana ma'ruf kita ketahui, bahwasannya syarat sahnya satu ibadah, ibadah di sini termasuk di antaranya dalam berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manakala ibadah tersebut dilandasi oleh al-ikhlasu lillahi ta'ala dan al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dua hal ini hendaknya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan agar amalan kita tidak sia-sia, agar apa yang kita perbuat tidak kemudian justru menjadikan diri kita terpuruk, terjatuh kepada sesuatu yang buruk. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam aktivitas dakwah ini, dan senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwah ini, adalah sesuatu yang sangat penting kita perhatikan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan setiap apa yang kita lakukan. Di dalam firman-Nya, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Al-Ayat, surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang berpasrah diri dalam rangka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala sementara ia seorang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk ayat kedua. Beliau rahimahullah menyebutkan ikhlasuhu wa aswabuh, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ditanyakan, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, wahai Aba Ali, yaitu Fudail Ibn Iyad rahimahullah, apakah yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling mencocoki, yang paling benar tersebut? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal apabila ia tunaikan dengan ikhlas tetapi tidak mencocoki, tidak selaras dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, demikian pula manakala amal itu dilakukan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ditunaikan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal itu pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amal itu ditunaikan secara ikhlas dan selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua hal ini ibarat dua sisi mata uang yang keduanya harus ada. Salah satu dari kedua itu tidak ada, maka bukan termasuk amal soleh. Keduanya harus ada, sehingga kemudian amal seseorang dinyatakan sebagai amal yang soleh, amal yang baik, amal yang akan memperberat timbangan kebaikan seseorang di akhirat nanti. Dua hal ini merupakan sesuatu yang penting, yang tentu saja harus benar-benar kita perhatikan sehingga amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkara yang amat penting, dan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya untuk terus bergiat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam dakwah ini banyak manusia yang juga menyeru ke jalan yang lain. Banyak para da'i yang menyeru ke jalan selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala membagi tiga macam doa, yaitu orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama dari kalangan para doa, yaitu apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, hum ahlul basirah, mereka para da'i yang tergolong di dalam ahlul basirah. yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas basirah, di atas basirah. Para ulama menyebutkan ala basiratin ay ala al-ilmi, di atas ilmu syar'i. Bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pemikiran, bukan berdasarkan nilai-nilai tradisional yang bertentangan dengan syariat, tetapi berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Dan para duat yang tergolong ahlul basirah adalah para duat yang ia faqih, ia memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah ke jalannya penuh dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, "Al-fiqhu fi dinillahi wa da'wati ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa bil hujaji wal barahin wa ha'ulai hum as'adun nas." Mereka yang mengerti tentang agama, memahami tentang agama Allah dan berdakwah ke jalannya dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, dengan hujah-hujah dan penjelasan-penjelasan, maka mereka itu adalah orang yang paling bahagia. Ini ahlul basirah yang ia menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala benar-benar dilandasi oleh keikhlasan semata karena Allah, dilandasi karena ingin mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang berdakwah menyeru manusia ke jalan partai, menyeru manusia ke jalan kelompok-kelompok sempalan, menyeru manusia untuk kemudian terikat dengan organisasinya, maka dakwah yang demikian ini adalah sesuatu yang batil. Berapa banyak manusia yang kemudian mereka diseru, diajak untuk kemudian membela partainya, ia didekati manakala partainya membutuhkan suaranya, ia didekati manakala saat-saat pilkada, saat-saat waktu-waktu tertentu, yang semua itu adalah merupakan seruan-seruan yang menuju kepada kebatilan. Dan kelompok yang kedua, du'atul jahli, yaitu para da'i para penyeru yang mereka mengajak manusia di atas kejahilan, di atas kebodohan. Ia tidak memahami agama, ia tidak mengerti tentang hakikat Islam. Dan banyak sekali pada masa sekarang ini orang-orang yang asal namanya terkenal kemudian disematkan sebagai mubalig, dai, dan seterusnya. Padahal ia tidak pernah tafaqquh fid din, belajar agama. Padahal ia tidak pernah kemudian menyelami bagaimana hakikat Islam. Dan sekarang banyak bertebaran du'atul jahil. Dan yang ketiga, du'atul fitnah wabdolal, atau disebut pula du'atul inhiraf, yaitu para da'i fitnah yang menyeru manusia untuk terjatuh kepada fitnah dan kesesatan. Mereka adalah para da'i yang menyimpang mengajak manusia ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemasannya seakan-akan ia menyeru ke jalan Allah, tapi hakikatnya ia menyeru ke jalan neraka. Para du'at, du'atul inhiraf, para da'i yang menyimpang ini, yang mengajak manusia dan kemudian ia terjatuh, mereka terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah para da'i khawarij, para da'i dari kalangan Syiah Rafidah, atau yang selainnya yang menyeru kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekian banyak dai yang seperti ini. Maka apabila kita melihat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikitari sekian banyak para du'at, entah itu du'atul jahal, entah itu du'atul fitnah wa dhalal, du'atul inhiraf, mereka mengitari sekitar dakwah salafiyah sekian banyak. Dan sekian banyak pula mereka melakukan permusuhan terhadap dakwah as-salafiyah. Benar-benar mereka melakukan permusuhan kepada kita. Di Solo ada satu kasus. Ada seorang anak lulus SD. Yang SD-nya ini SD yang dibina oleh kelompok Khawarij. Anak ini ingin masuk ke ma'had kita, Ma'had Darussalam kalau di Solo. Begitu tahu kalau si anak ini mau masuk ke ma'had kita, ke pondok pesantren yang kita kelola, guru-gurunya langsung melakukan upaya-upaya bagaimana supaya satu anak ini jangan masuk ke pondok pesantren yang kita kelola. Anaknya dipengaruhi, masih belum berhasil. Orang tuanya dipanggil ke sekolah, masih belum berhasil. Akhirnya didatangi ke rumahnya, tidak berhasil juga. Orang tuanya diberitahu pokoknya mau masuk ke pondok pesantren, di sana boleh, pondok pesantren sana boleh, pondok pesantren sana boleh, asal jangan pondok pesantren ini. Luar biasa. Hanya sekedar untuk melanjutkan. Ini contoh bagaimana mereka memusuhi dakwah as-salafiyah. Satu contoh yang kita mungkin di lingkungan kita sendiri ada. Permusuhan mereka terhadap dakwah ini sedemikian gencar dan sedemikian dahsyat. Sampai kepada seorang anak yang ingin melanjutkan sekolahnya ke ma'had kita yang kita kelola. Luar biasa upaya mereka untuk menghalangi, untuk menjegal agar anak ini tidak masuk ke pondok kita. Ini satu contoh saja. Dan sekian banyak contoh-contoh kita temukan. Permusuhan-permusuhan yang mereka lakukan terhadap dakwah ini. Sehingga kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan sanggup untuk memikul dakwah yang sedemikian berat ini. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini satu kisah yang kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Betapa musuh-musuh dakwah ini sedemikian besar, sedemikian mereka besar permusuhannya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikul beban ini, untuk memikul dakwah as-salafiyah ini yang merupakan termasuk ibadah yang teramat agung. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita ba'da salatul zuhur. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.